kepada talang balharo marintang sayang hai babau bating jaga dalam janjian biasa mungkin aku titian nusang menyubarang dia datang menyubarang hati ada datang.